بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، maka kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyahnya sampai di alamatun nasbi. Qauluhu wa lin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u hadfun nuni. Jadi Imam Ibn al-Ajurrum berkata bahwa nasab itu punya lima tanda, berbeda dengan rafa sebelumnya bahwa rafa itu punya empat tanda, yaitu al-fathah dan alif dan kasrah dan al-ya dan hadfun nun, atau kalau kita bahas Indonesia kan pembuangan nun. Nah, ini merupakan tanda-tandanya nasab. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah seharusnya dapat menyadari bahwa fathah bukanlah nasab, nasab bukanlah fathah. Ya, pokoknya tanda nasab adalah fathah. Dan fathah merupakan tanda asal bagi nasab. Namun di sana masih ada tanda-tanda lain bagi nasab yang merupakan pengganti daripada fathah. Ada alif, ada kasrah, ada ya, ada hadfun nun. Ya, jadi jika ditanya apa i'rabnya, ya saya pikir tidak tepat bagi kita untuk mengatakan i'rabnya dhammah, i'rabnya fathah, i'rabnya kasrah. Ya, jadi ya, yang aula untuk kita katakan adalah ya i'rabnya rafa atau kan i'rabnya nasab atau khafat atau jazm. Nah, demikian, sebab kita tahu bahwa rafa, nasab, ya rafa ada 4 tanda, nasab ada 5 tanda sebagaimana yang kita bacakan di sini. Yang artinya ya kita enggak bisa bilang bahwa fathah dapat mewakili nasab. Nah, begitu. Jadi ya kita harus bilang nasab, kemudian barulah masuk ke rincian berikutnya, nasabnya pakai apa, kan begitu. Kemudian kata syarih, an-nasbu ahadu anwa'il i'rabi. Nasab itu, jadi beliau di sini mengingatkan ulang bahwa termasuk salah satu dari macam-macam i'rab. Jadi nasab itu adalah salah satu macam-macam i'rab, aqsamul i'rab. Di mana aqsamul i'rab ada 4, rafa, nasab, khafat, jazm. Nah, nasab merupakan salah satunya. Ya, jadi kita enggak butuh, sebenarnya tidak begitu butuh atau tidak urgen kebutuhan kita terhadap definisi nasab. Karena saat kita faham apa itu i'rab, maka itulah nasab. Ya, nasab hanya salah satu bahagian ataupun macam-macam dari i'rab. Jadi yang paling urgen untuk kita ketahui adalah fahami dan ketahui definisi daripada i'rab. I'rab, taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Namun demikian, ya jika antum ingin tahu apa definisi dari nasab, maka di sana banyak ulama yang mendefinisikannya. Ya, apa definisi dari rafa, di sana banyak ulama yang mendefinisikannya. Tapi ya bagi saya pribadi itu tidak begitu urgen untuk diketahui, karena yang paling urgen buat kita ketahui adalah definisi daripada i'rab. Nah, kemudian i'rab itu ada 4 macam, kan begitu. Nah, demikian. Jadi sama seperti misalkan Pak Ayub punya 4 anak, kan gitu. Yang paling penting untuk kita ketahui adalah Pak Ayubnya. Adapun nama dari anak-anaknya siapa, apa itu Muhammad, apa itu Ali, apa itu Umar umpama, kan begitu. Ya adalah anak Pak Ali, kan begitu. Jadi enggak begitu penting buat kita ketahui, yang paling pentingnya adalah Pak Ayubnya, kan begitu. Nah, kemudian aqsamul i'rabi raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, kata beliau, maksudnya kata syarih. Macam-macam i'rab, rafa, nasab, dan khafat, dan jazm. Intahal kalam anir rafa. Kita sudah selesai membahas tentang rafa. Wa qulna innalahu arba'a alamat, innalahu arba'a alamatin. Dan kemarin kita jelaskan bahwa rafa itu punya 4 tanda. Ad-dhammah, al-waw, wal-alif, wal-nun. Ya, wan nun tepatnya thubutun nun, ya, yaitu munculnya nun. Walin nasbi khamsu alamatin, dan untuk nasab sendiri itu ada 5 tanda. Walladhi dalla 'alaiha at-tatabbu' wal istiqra, dan yang menjadikan bukti atas jumlah tersebut, maksudnya atas kelima kepemilikannya terhadap 5 tanda, 5 alamat adalah at-tatabbu' wal istiqra, penelaahan dan penelitian, pengkajian. Li'anna ulama al-arabiyyah rahimahumullah تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن المنصوب لا يخرج عن هذه الأشياء الخمسة. Karena ulama Arabiyah, cendekiawan Arab, yang semoga Allah merahmati mereka, mereka melakukan penelaahan, pengkajian terhadap kalamnya orang Arab. Lalu mereka dapati bahwa sesuatu yang dinasabkan itu tidak keluar dari yang lima ini, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Enggak keluar dari itu. Ya, jadi setiap ada isim yang setiap ada kalimah yang dinasabkan, maka pasti enggak keluar dari lima tanda tersebut. Nah, demikian. Itulah hasil penelaahan mereka sehingga mereka simpulkan lin nasbi khamsu aramat. Al-fathatu wa hiya al-asl. Dan tanda-tanda tersebut adalah fathah dan ini merupakan tanda asli. Tanda dasarnya wal baqi niabatun. Dan selebihnya niabah. Andaikan di sini beliau mengatakan wal baqi naibuna, saya pikir lebih aula, wallahu alam. Ya. Wal baqi niabatun anha, dan selebihnya itu adalah pengganti dari al-fathah, yaitu al-alif dan kasrah dan ya dan hadfun nun. Jadi ini kita katakan sebagai pengganti daripada fathah. Jadi memang benar kalau fathah itu merupakan tanda asli bagi nasab. Namun tetap saja kita tidak bisa katakan fathah adalah nasab. Ya, karena fathah ada di jar, juga ada di bina, ya, di mabni. Nah, demikian. Jadi kalau kita bilang fathah adalah nasab, ya sementara mabni itu bukan i'rab. Ya, bina itu lawannya i'rab justru. Lam yaqul thubutun nuni. Di sini beliau tidak mengatakan munculnya nun, li'anna thubutan nuni 'alamatun lirraf'i. Karena munculnya nun, tetapnya nun merupakan tanda bagi rafa. Lakinna 'alamatan nasbi hadfun nuni. Akan tetapi tanda bagi nasab justru adalah dengan membuang sin nun tersebut. Jadi kalau bagi rafa itu dengan memunculkan nunnya, nah bagi nasab itu justru tandanya dengan membuang nun tersebut. Nah, kita bahas satu persatu mawadhi'nya. Ya, tentunya kan kita akan bertanya-tanya, terus fathah ini kapan aja digunain sebagai tanda bagi nasab atau di mana saja dia menjadi tanda bagi nasab. Nah, inilah pembahasannya. Subjudul berikutnya yaitu mawadhi'ul fathah, tempat-tempatnya si fathah menjadi tanda bagi nasab. Qauluhu, ya, pernyataan Imam Ibnu Al-Jurrum, fa ammal fathatu fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'. Kata beliau. Dan adapun fathah menjadi tanda bagi nasab itu pada tiga tempat. Ya. Nah, pernyataan dari beliau ini berkonsekuensi bahwa fathah itu tidak akan bisa menjadi tanda kecuali pada tiga tempat ini. Dan tiga tempat ini ataupun tiga jenis kalimah ini itu kalau nasab mesti pakai fathah, nggak bisa pakai yang lainnya. Apa aja dia? Fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'it taksir dan jam'at taksir, wal fi'lil mudhari idha dakhal alaihi nasib wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan pada fi'il mudhari, tatkala tentunya kemasukan nasib, penasab yang membuat dia menjadi nasab, ya, masuk atasnya penasab, dan ini catatan penting, pada fi'il mudhari tersebut tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Ini catatan penting. Karena soalnya ada banyak fi'il mudhari yang nanti nasabnya itu tidak dengan fathah. Ada banyak sekali fi'il mudhari yang nasabnya tidak dengan fathah. Nah, oleh karena itu tentunya akan melanggar statement jika seandainya catatan walam yattafsil bi akhirihi syai'un ini tidak kita berikan. Nah, jadi pastinya kan begini, kaidahnya enggak benar juga nih kan begitu. Karena fi'il mudhari dikatakan kalau kemasukan nasib, nasabnya dengan fathah. Loh, kok bisa ini? Enggak kan begitu. Ya, kita akan dapati nanti di sana banyak fi'il mudhari yang tidak dinasabkan dengan fathah. Nah, oleh karena itu di sini sengaja beliau berikan catatan walam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang nanti insyaallah juga syarih menjelaskannya. Kita baca keterangan ataupun syarah daripada syarih. Al-ismul mufradu yurfa'u bid-dhammah, kata beliau. Jadi ini kesimpulan, ya, ataupun konsekuensi dari ucapan Imam Ibnu Al-Jurrum. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-ismul mufradu yurfa'u bid-dhammah wa yunsabu bil-fathati, wal-ismul mufradu Huwa ma dalla ala wahidin aw wahidah. Jadi berarti isim mufrad itu dirafakkan pakai dhammah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wa yunsabu bil fathah, dan dinasabkan pakai fathah. Mau enggak mau ini? Jadi enggak akan pernah nanti isim mufrad itu nasabnya pakai alif atau nasabnya pakai ya, itu enggak mungkin. Ya. Dan sebaliknya, fathah pun hanya bisa menjadi tanda bagi isim mufrad, bagi jamak taksir, dan bagi fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Kemudian beliau memberikan definisi isim mufrad dengan mengatakan huwa ma dalla ala wahid aw wahidah, yakni sesuatu yang menunjukkan bilangan satu, sesuatu yang menunjukkan bilangan satu. Nah, kalau bahasa Arab begini ya, wahidin aw wahidah. Tapi kalau bahasa Indonesia, karena satu tidak ada konjungsinya, apa namanya itu, tidak ada tasrifnya, tidak ada tasrifnya. Berbeda dengan bahasa Arab itu ada tasrifnya. Wahid, wahidah. Muslim, muslimah. Ini kan begitu. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, ada tasrifannya. Namun bahasa Indonesia itu tidak disertai dengan ilmu konjungsi, ya, ilmu tasrifan. Jadi ya satu, ya sudah satu aja. Baik. Misaluhu, sebagai contohnya adalah kalimah Muhammad, Zainab, Bait, Dar, Syah, Ba'ir, Sama, Ard. Ini semua adalah contoh-contoh dari isim mufrad karena dalla, ma dalla ala wahid aw wahidah. Taqulu mathalan ishtaraitu ba'iran. Misalkan seperti perkataanmu, aku telah membeli unta. Walau qulta ishtaraitu ba'irun, qulna khata. Kalau engkau mengatakannya ishtaraitu ba'irun, kita komentari itu salah. Walau qulta ishtaraitu ba'irin, dan kalaupun engkau mengatakan ishtaraitu ba'irin, qulna khata, kita katakan juga salah. La budda an taqula ishtaraitu ba'iran. Di mana lazimnya, harusnya bagi kita untuk mengatakan ishtaraitu ba'iran, li'annahu mansub, karena memang di situ dia harusnya dinasabkan. Adapun alasan kenapa dia harus dinasabkan itu nanti akan dijelaskan. Wa huwa ismun mufradun fayunsabu bil fathati, dan dia itu adalah isim mufrad, lalu dinasabkanlah dia dengan fathah. Taqul qara'tu kitaban, walau qulta qara'tu kitabin aw qara'tu kitabun lakana khata. Taqulu sidtu hamamatan, walau qulta sidtu hamamatin aw sidtu hamamatun lakana khata'an li'annaha mansubatan wa hiya ismun mufradun fatunsabu bil fathah. Ya, lalu karena memang dia itu isim mufrad maka dinasabkanlah dia dengan fathah. Taqulu sakatna baitan ishtaraitu sayyaratan. Contoh lain, ya, sakatna baitan ishtaraitu sayyaratan. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, dan contoh daripada firman Allah, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka. Tapi di sini iya ketinggalan ya syahidnya al-jannata, ya semestinya wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannata. Ini salah cetak atau gimana, enggak ngerti. Iya. Ya, karena syahidnya justru enggak ada ya. Wa qawluhu, kemudian pernyataan Imam Ibnu al-Jurrum, wa jam'ut taksir, jam'ut taksir yunsabu bil fathah. Berarti konsekuensinya dia itu dinasabkan dengan fathah. Wa sabaqa annahu yurfa'u bid dhamma. Dan juga sebelumnya kita sudah terangkan bahwasannya jamak taksir itu rafa'nya pakai dhamma. Wa jam'ut taksir huwa ma dalla 'ala thalathatin fa akthara. Dan jamak taksir itu menunjukkan bilangan tiga ataupun lebih. Ma taghayyuri bina'i mufradi, disertai dengan terdapat ataupun terjadinya perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, ini merupakan definisi daripada jamak taksir yang disampaikan oleh syarih, yaitu ma dalla 'ala thalatha, kata beliau. Ma taghayyur bina'i mufradi, serta perubahan bentuk mufradnya, serta ataupun disertai perubahan bentuk mufradnya. Contoh ar-rijalu, yang mana mufradnya rajulun. Ya, kita dapati ar-rijalu ma dalla 'ala thalathatin fa akthar, serta taghayyuri bina'i mufradi, ya, bentuk mufradnya berubah, ya, dari rajulun ke rijalun. Begitu pula dengan a'rab, masajid, daur, hunud, ayami, Wa ash ayami. Ini ayami atau ayama? Coba lihat di kamus. Yaumun ayyam. Ayyama ya. Ayyama ya. Berarti bukan ya ini ya. Alif alif alif maksurah ya. Taib, al-ayyama wa asya'un wa asya'u katsiratun, dan banyak lagi yang lainnya ya, daripada contoh-contoh jama' taksir yang mana dia adalah madalla ala tsalatsah, sesuatu yang menunjukkan atas bilangan tiga, fa aktsara atau lebih, ma'a taghayyuri bina'i mufradih, disertai perubahan bentuk mufradnya. Wa qawluhu, kemudian lanjutnya Imam Ibnu Al-Jurrum berkata, wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan juga fathah menjadi tanda bagi nasab pada fi'il mudhari', tatkala, di sini beliau berikan ketentuannya, idza dakhala, tatkala kemasukan atasnya nasib penasab. Kemudian dia juga berikan ketentuan walam yattasil bi akhirihi syai, ya, ketentuan yang kedua, dan tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Ya, jadi wal fi'lul mudhari idza dakhala 'alaihi nasib wa idza lam yattasil bi akhirihi syai. Fi'il mudhari apabila ataupun tatkala kemasukan atasnya nasib, ya, penasab, dan tatkala tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Wa man alladhi faqadnahu min alladhi yurfa'u bidhamma. Dan apa yang luput, ya, wa man alladhi faqadnahu min alladhi yurfa'u bidhamma, dan apa yang kita luputkan dari tanda-tanda rafa' dengan dan apa ataupun kalimat apa, ya, yang telah kita luputkan dari sesuatu yang dirafa'kan dengan dhamma. Kalimat apa, ikhwah? Dhammah menjadi tanda bagi rafa' pada empat tempat: isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai', kan begitu. Nah, kemudian di sini beliau, ya, maksudnya syarih, memunculkan pertanyaan, wa man alladzi faqadnahu min alladzi yurfa'u bidhammah, dan apa yang telah kita luputkan, ya, dari yang dirafa'kan dengan dhammah. Maka jawabannya adalah jam'ul muannatsis salim. Ya, di mana isim mufrad ada di permasalahan rafa' yang dengan dhamma. Kemudian jamak taksir ada juga di dalam sesuatu yang dirafa'kan dengan dhamma. Fi'il mudhari idza dakhala fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai' juga ada di dalam permasalahan yang dirafa'kan dengan dhamma. Tapi jamak muannats salim luput dari sini. Di mana fathah menjadi tanda bagi nasab itu di tiga tempat. Yang enggak ada itu adalah di jamak muannats salim. Nah, demikian. Jadi kan maksudnya beliau ingin mengatakan ini hampir mirip loh. Dhammah dengan fathah, ya, dhammah menjadi tanda bagi rafa' dengan fathah menjadi tanda bagi rafa', itu mawadhi'nya hampir mirip, begitu maksudnya. Iya, bedanya ada satu mawadhi' yang tidak ada pada fathah, begitu. Namun ada pada dhammah. Yaitu jam'ul muannatsis salim wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un li'anna jam'al muannatsis salim sayati annahu yunsabu bil kasrati. Oh ya, ada satu lagi ya, wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil, itu menjelaskan apa? Benar lah, sama ya, tapi kenapa kok dia bilang ya wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Oh, iya, benar. Ya, jadi jamak muannats salim satu yang luput dari permasalahan fathah menjadi tanda bagi nasab. Satu lagi fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Kalau di sini kan al fi'lul mudhari idza dakhala 'alaihi nasib wa lam yattasil bi akhiri syai'. Jadi beda ya. Iya. Jadi memang ada dua, ya, jadi jamak muannats salim satu, wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Karena kalau yang di fathah menjadi tanda bagi nasab ini, itu fi'lul mudhari idza dakhala 'alaihi nasib wa lam yattasil bi akhirihi syai'. Ya. Nah, kemudian beliau di sini menjelaskan, li'anna jam'al muannatsis salim itu nanti akan datang, sayati akan datang annahu yunsabu bil kasrah. Ya, nanti akan datang bahwa dia itu dinasabkan dengan kasrah, bukan dinasabkan dengan fathah. Huna yaqulul muallif rahimahullahu taala. Kemudian di sini kan muallif nyebutinnya rahimahullahu taala. Wal fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun. Dan fi'il mudhari tatkala kemasukan atasnya nasib. Nah, di sini kan beda ya. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ishtarata al muallifu syartain. Nah, di sini ya, di apa namanya? Di fakrah ini, di alinea ini, beliau mensyaratkan dua syarat. Al-awwal idza dakhala 'alaihi nasib. Yang pertama, apabila ada nasib. Wa hadha asy-syartu la budda minhu. Dan syarat ini mesti. Karena kalau misalkan tidak ada nasib, ya dia tidak akan nasab. Begitu. Tidak akan mansub. Li'annahu la yumkin ayyunsab illa idza dakhala 'alaihi nasib. Jadi li'annahu la yumkin ayyunsaba. Sebab dia itu enggak akan mungkin dinasabkan kecuali apabila kemasukan nasib. Dan kemudian syarat yang kedua, walam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, kalau di dhammah itu kan syaratnya cuma satu, yaitu cuma walam yattasil bi akhirihi syai'un. Sementara di sini syaratnya ada dua. Kemudian beliau menjelaskan wa yuridu bisyai', dan yang dimaksud dengan asyai', sesuatu. Ya, maksudnya kan di sini tidak ada sesuatu apapun yang bersambung di akhirnya. Nah, apa sih sesuatu itu? Kata beliau, sesuatu itu adalah dua nun. Ya, dua nun, yaitu nun taukidi wan niswati, yaitu nun taukid dan nun niswa. Itulah yang dimaksud dengan syai' itu, kata beliau. Menurut beliau, fa in ittasala bi akhirihi nun taukidin aw nun niswati lam yunsab bil fathati. Maka sesungguhnya tatkala ataupun ketika nun taukid ataupun nun niswah bersambung di akhir fi'il mudhari tersebut, niscaya dia tidak dinasabkan dengan fathah. Tapi andai kata ya, beliau menambahkan asy-syai' selain daripada dua nun tersebut, ya dua nun ini, ya niscaya lebih baik ya. Ya ini wawul jama'ah, ya itu juga termasuk, alifut tasniyah itu juga termasuk, dan ya mukhatabah. Ya. Karena itu juga asy-syai'. Asy-syai' ataupun sesuatu yang membuat fi'il mudhari tidak lagi dirafa'kan ataupun dinasabkan dengan fathah. Ya, tidak dirafa'kan dengan dhammah atau tidak dinasabkan dengan fathah. Jadi selain daripada dua nun ini juga ada yang lainnya yang dimaksud dengan asy-syai'. Sementara beliau hanya membatasi pada dua nun saja, yaitu nun taukid dan nun niswah. Yang sebenarnya masih ada lagi di sana yang lainnya, ada aliful tasniyah, wawul jama' dan ya mukhatabah. Ya? Disingkat. Oh, itu kan bukan af'alul khamsah, kan jenis kalimahnya ya, bukan sesuatunya. Ya kan, kita yang kita bahas di sini adalah sesuatunya itu. Sesuatu yang nyambung ke fi'il mudhari'nya. Nah, kalau disingkat af'alul khamsah pun juga enggak, karena bukan hanya af'alul khamsah saja yang dimaksud dengan asy-syai', kan begitu. Yes, ya, termasuk juga asy-syai' adalah dua nun ini. Ya, termasuk asy-syai' adalah dua nun ini. Dua nun itu dan al-khamsah itu. Ya berarti jenis kalimahnya kita enggak bisa bilang asy-syai', karena memang yang kita maksudkan di sini bukan af'alul khamsahnya, tapi sesuatu yang ada di af'alul khamsah tersebut, yaitu wawul jama', alifut tasniyah dan ya mukhatabah. Itulah. Iya. Kalau af'alul khamsah kan fi'ilnya, ya kan fi'ilnya, sementara yang dimaksud dengan syai' di sini bukan fi'ilnya, tapi sesuatu yang ada di fi'il tersebut, yang ada di akhir fi'il tersebut, ya. Dan sesuatu itu adalah si alif, si waw dan si ya, kemudian dua nun yang kita sebutkan di sini, yaitu nun taukid dan nun niswa. Itulah yang dimaksud dengan syai'. Nah, ketika si syai', salah satu dari syai' ini bersambung dengan fi'il mudhari ataupun bersambung di akhir fi'il mudhari, maka si fi'il mudhari itu tidak akan dinasabkan dengan fathah. Kenapa? Karena dia tidak lagi fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu, kan begitu. Misalu dzalik yaqumu, contoh dari hal tersebut adalah yaqumu wal yakun harfuna harfan nasbi lan, dan hendaknya huruf kita, ya huruf yang masuk kepada yaqumu adalah huruf nasab, misal lan. Fataqulu mathalan yaqumur rajulu, ya. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati li'annahu lam yadkhul 'alaihi nasib wala jazim wa lam yattasil bi akhiri syai'. Dan yaqumu adalah fi'il mudhari' yang dirafa'kan dengan dhammah karena tidak kemasukan nasib, kan begitu. Wala jazim, dan juga tidak kemasukan jazim. Walam yatafsil bi akhir syai, dan juga karena di akhirnya tidak bersambung sesuatu sehingga dirafakkan dengan dhamma. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bid dhamma li'annahu mufrad, dan rajulnya sendiri adalah fa'il yang dirafakkan dengan dhamma karena dia mufrad. Nah, kemudian kata beliau, fa idza aradta an tansiba hadzal fi'la, maka tatkala engkau ingin menasabkan fi'il ini, taqul lan yaquma ar-rajulu. Jadi sebagaimana yang kata mu'alif tadi, wal yakun harfuna harfan nasbi. Ya, jadi huruf kita ya mesti huruf nasab. Di sini contohnya pakai lan yaquma ar-rajulu. Nah, itulah dia. Kalau tidak ada lannya, ya maka enggak bisa. Oleh sebab itu beliau katakan wal yakun, hendaklah. Ya, wal yakun harfuna harfun nasbi. Karena kalau enggak ya enggak bisa, dia tidak akan nasab. Ya. Jadi contohnya lan yaquma ar-rajulu, barulah dia jadinya ma. Maksudnya jadi nasab. Ya, la yaquma ar-rajulu wa la yajuzu an taqula la yaquma ar-rajulu. Justru di sini tidak lagi boleh kita katakan la yaquma ar-rajulu, bal yajibu an taqula la yaquma ar-rajulu. Ya, justru wajib kita katakan la yaquma ar-rajulu. Fatunsabu bil fatansiba bil fathati li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirihi syai'un wa dakhala 'alaihi nasib. Lalu maka engkau pun menasabkannya dengan fathah karena dia itu adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya dan dianya kemasukan nasib. Nah, demikian. Ar-rajulani la yaqumani la yasihha. Walau di sini menurut saya syarih ataupun Syekh Ibnu Utsaimin itu istidrad melebar ya, karena ini kan belum pembahasan kita nih. Ar-rajulani la yaqumani, kan kita bahas fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai. Ya, sementara ini kan al-fi'lul mudhari ya alladzi ya ittasala bihi syai'un. Nah, la yasihhu. Ya, ini enggak benar ya, la yaqumani, tapi kita tahu ini enggak benar ya. Tidak sahih ya ucapan ar-rajulani la yaqumani. Li'annahu fi'lun mudhari'un dakhala 'alaihi aliful itsnain wal alifu yaqul wal mu'allifu yaqul lam yattasil bi akhir syai'. Atau mungkin maksudnya di sini adalah contoh yang enggak tepat ya, karena memang kita bercerita tentang lam yattasil bi akhir syai'un, bukan bercerita tentang fi'il mudhari' yang ittasala bihi syai'un, kan begitu. Wallahu a'lam. Jadi enggak tepat kita katakan la yaqumani ya, la yaqumani fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati, enggak bisa ya, ini enggak benar kata beliau kita katakan demikian. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya sudah bersambung di akhirnya sesuatu apapun, walau kita tahu kebetulan, walau kebetulan akhirnya memang juga fathah ya, jadi enggak, bukan istidrat ya. Jadi justru memang di sini syarih benar-benar ingin sedang apa namanya itu ya, iya, menjelaskan ya, benar. Jadi di sini enggak tepat ya, supaya nanti tidak ada talib yang mengatakan, "Oh iya benar, ini juga buktinya yaqumani nasab dengan fathah." Ya enggak ya, ini enggak tepat. Walau kebetulan itu pakai fathah, ya. Kan. Jadi ini enggak benar, la yashihu li'annahu fi'lun mudhari'un, alasannya karena ini adalah fi'il mudhari' dakhala 'alaihi aliful itsnain. Bahasa yang tepat seharusnya li'annahu fi'lun mudhari' ittasala bihi aliful itsnain ya, bukan dakhala 'alaihi, karena kalau dakhala 'alaihi berarti di depan dia. Iya, alifnya di depan ya, bukan di belakang. Semestinya li'annahu fi'lun mudhari'un ittasala bihi aliful itsnain. Ya, karena kalau dakhala itu berarti dia di depan, bukan di belakang ya. Nah, demikian. Kalau ittasala baru ngebuntutin, tapi kalau dakhala justru dibuntuti. Ya, saya pikir ini maklum ya, karena memang bahasa sekarang berbeda dengan bahasa dahulu ya. Kebakuan bahasa sekarang ya, tidak sebaku bahasa dahulu. Bahkan mungkin dibandingkan amiahnya bahasa dulu, itu lebih baik amiahnya bahasa dulu dibandingkan bakunya bahasa sekarang barangkali ya. Ya, sabaqul lisan lah kita katakan. Ya, cukup bisa dimaklumi, bisa ditolerir. Wal mu'allif yaqul, dan mu'allif kan mensyaratkan lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi kita bercerita pada fi'il mudhari, ya maksudnya yang dinasabkan dengan fathah itu bercerita pada fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'. Jadi kalaupun ada fi'il mudhari yang kebetulan pakai fathah tapi tidak dalam kondisi ataupun dengan tidak dalam ketentuan yang di yang diterangkan oleh muallif ataupun Imam Ibnu Al-Jurrum, maka berarti bukan pembahasan kita. Ya, jadi sini syarih mengatakan wal muallif yaqulu, dan muallif mensyaratkan lam yattasil bi akhirih syai. Hanya itulah fi'il mudhari yang dinasabkan dengan fathah. Jadi yang yaqumani tadi itu tidak dinasabkan dengan fathah. Ya. Karena dia bersambung dengannya sesuatu apapun. Nah, jadi di sini berarti artinya syarih juga mengakui bahwa aliful isnain adalah asy-syai. Tapi enggak tahu kenapa di penjelasan beliau tadi beliau tidak mencantumkan al-alif, ya. Padahal di sini dia tahu al-alif syai'un ittashala bihi, ya, sesuatu yang bersambung dengan si fi'il mudhari, kan begitu. Kemudian an-nisa'u lan yaqumna, ya, contoh lain yang tidak ataupun di luar dari pembahasan kita. Atau yang tidak dinasabkan dengan fathah. An-nisa'u lan yaqumna, yaqumna la yunsabu bil fathah. Ya, jadi yaqumna ini tidak dinasabkan dengan fathah. Li'annahu dakhalan 'alaihi nunun niswa. Karena bersambung atasnya nun niswa. Wallahi lan yadhhabanna, yadhhabanna la yunsabu bil fathah. Li'annahu ittashala bi akhirih nun at-taukid. Ya, karena fi'il yadhhabanna di situ bersambung dengannya nun taukid. Walau kebetulan fathah. Jadi kita enggak bisa bilang yunsabu bil fathah. Yang atasnya qolat sama bawah ittashala, ya. Hah? Yang atasnya qolat sama bawah ittashala. Itulah yang saya bilang tadi sabaqul lisan, ya. Ya, bisa ditolerir lah. Harap ditolerir gitu, ya. Baik, jadi la yunsabu bil fathati. Nah, di sini beliau mengatakan tidak. Jadi yadhhabanna ini walau kita ngomongnya wallahi lan yadhhabanna. Lan ada nasibnya. Ya, kan begitu. Nah, ini jangan pula kita katakan yunsabu bil fathah. Makanya beliau di sini mengatakan la yunsabu bil fathati. Kenapa enggak dinasabkan dengan fathah? Bukankah dia itu ada nasibnya, kemudian dia itu pakai fathah? Ya, li'annahu ittashala bi akhirih nunut taukid. Sementara yang menjadi pembahasan kita lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, demikian. Ya, jadi dari penjelasan beliau ini, dari penjelasan syarih, berarti syarih mengakui aliful isnain dan nunut taukid sama-sama minasyai. Qala Allah Ta'ala walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara. Tarda mansub bil fathah al-muqaddarah. Nah, kalau ini benar, kita katakan dia dinasabkan dengan fathah, walau memang fathahnya muqaddarah, tapi yang pasti fathah, kan begitu. Yang jelasnya ya fathah. Kenapa bisa kita katakan dia dinasabkan dengan fathah? Karena memang fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un wa dakhala 'alaihi nasib. Walau fathahnya muqaddarah, ya. Ya, cerita muqaddarah zahirah kan memang dari awal sudah dikatakan oleh muallif. I'rab adalah lafdhan atau taqdiran, kan begitu. Jadi cerita masalah lafdhan dan takdir itu sudah kita utarakan. Ya. Kemudian lan yarmia mansubun bil fathati dhahirah, dinasabkan dengan fathah yang zahirah. Kenapa kita bisa bilang dengan fathah? Ya, karena memang dia adalah fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih syai' wa dakhala 'alaihi nasib. Lan yaghzuwa, yaghzuwa mansubun bil fathati. Fal hasil anna al mu'allif rahimahullah ishtarata linasbil fi'li bil fathati ay yakuna mudhari'an. Satu. Jadi kesimpulannya, muallif rahimahullah itu mensyaratkan bagi nasabnya fi'il dengan fathah, ya, bagi nasabnya fi'il yang dengan fathah, yaitu berupa fi'il mudhari. Satu. Dan ayyadakhula 'alaihi nasib, masuknya nasib atas si fi'il mudhari tersebut. Dan alla yattasila bi akhirih syai'un, tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Jadi ada tiga syarat. Dia itu fi'il mudhari, ya, dia itu kemasukan nasib, dia itu tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Innal ilaha wa inna ilaihi raji'un. Kita satu ini aja lah, ya. Anaknya emang kurang sehat aja. Innalillah. Kurang lah pokoknya, enggak bisa duduk gini, ya. Yalah, ke situlah kita, ya. Ya, kita selesaikan inilah dikit. Tuntaskan aja saat ini ya. Baik, kita sedikit lagi ya. Kita selesaikan niabatul alif anil fathah. Sebagai tambahannya. Niabatul alif anil fathah. Nah, jadi tadi kita ngebahas tentang al-fathahnya, kan begitu. Nah, sekarang kita bahas al-alifnya yang merupakan perwakilan daripada fathah. Karena memang yang asli kan adalah ad-dhammah. Nah, qauluhu kata musannif wa ammal alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsati nahwu ra'aytu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Dan adapun alif maka menjadi tanda bagi nasab itu pada isim yang lima. Ya, pada isim yang lima, contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Kalau saya tanya linnasbi Mas Ridwan, linnasbi wa amal alif fa takunu alamatan linnasbi, itu kan syibhul jumlah, benar? Itu di bait tadi. Qauluhu wa amal alif fa takunu alamatan linnasbi. Linnasbi itu kan syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang tersusun dari iya, jar majrur. Nah, ini muta'alliq untuk mana? Atau muta'alliqnya mana? Mutalaknya? Alamah. Ya, setuju Mas Ghulam. Kalau mutalaknya adalah alamah. Jadi? Mutalaknya al-alif ya? Untuk alif ya. Baik. Hah? Itu wa ammal alifu dan adapun alif fatakunu alamatan linnasbi ya, maka dianya menjadi tanda bagi nasab, menjadi tanda bagi nasab fil asmail khamsati. Ke alamah ya, berarti mutaallaqnya alamah. Baik, Mas Rafi, mutaallaqnya yang mana? Kalimat mana yang diterangkan oleh linnasbi begitu loh. Untuk nasab. Nah, kalimat mana yang diterangin? Iya. Saya lupa, Mas apa namanya nih? Yang baju coklat. Mas apa, Mas? Anta, Mas? Hah? Mas Fayyad. Oh, Raihan ya. Iya, Mas Raihan. Menurut Anta, Mas Raihan, mana muta'alliqnya, Mas Raihan? Hah? Dia muta'alliq, benar. Lin nasbi muta'alliq, ataupun keterangan ya, kita katakan. Nah, tapi keterangan untuk kalimat yang mana dia nih? Muta'alliqnya yang mana? Yang diterangkan yang mana? Al-alif ya, berarti sama dengan Mas Ghulam ya. Nah, entah sendiri Mas Raihan, Mas Raihan. Muta'allaqnya takunu. Jadi takunu muta'allaqnya ya. Baik. Mas Dodi ya. Mas Dodi ya? Iya, Dodi ya. Nah, Mas Dodi, yang mana Mas Dodi? Mana yang diterangkan? Kalimat mana kira-kira yang diterangkan? Saya bahasa Indonesiain ya. Dan adapun alif, maka dianya menjadi tanda bagi nasab, ya, menjadi tanda bagi nasab pada isim mufrad. Nah, yang kita tanya, yang kita pertanyakan adalah bagi nasab ini, ya, untuk nasab. Lah, nah, lin nasbi ini kan muta'alliq ataupun keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, yang diterangkan yang mana? Muta'alliqnya yang mana? Al-alif ya, berarti muta'alliqnya alif ya. Baik. Menurut anta Mas, Mas apa namanya Mas? Mas Aji. Oh ya, silakan Mas Aji. Alif ya. Nah, anta Mas Alif ya. Berarti kebanyakan Alif ya. Iya. Mas Joko yang mana Mas Joko? Alif ya. Baik. Ya, Bang Usup yang mana Bang Usup? Awal amat ini yang mana? Kami pun enggak tengok itu. Oh. Iya. Apa itu dia? Ada tracking cuma pada hilang dia. Ya. Ya, jadi kebanyakan pilih yang alif ya, bahwa alif menjadi tanda bagi nasab gitu ya. Iya, yang benar adalah justru yang paling sedikit ya, alamah. Jadi tanda untuk apa? Untuk nasab. Ada tanda untuk rafa, ada tanda untuk jar. Nah, jadi fathah kan juga apa namanya? Alif kan juga ada tanda bagi jar. Kan gitu ya. Alif juga merupakan tanda bagi bukan bagi jar ya, nggak ada ya bagi jar ya. Umpama kita anggap ya lah, kan ya juga salah satu tanda nasab. Wa ammal ya fatakunu alamatan lin nasbi. Nah, ya kan juga ada tanda bagi jar selain daripada bagi nasab. Artinya bagi jar, bagi nasab itu adalah muta'alik bagi alamah, bukan muta'alik bagi si ya-nya ataupun si alifnya begitu. Ya, jadi muta'alik bagi alamah. Nah, kemudian setelah lin nasbi itu ada syubuhul jumlah lagi, yaitu fil asma'il khamsati, kan gitu ya. Ya, itu ada syubuhul jumlah lagi. Nah, ini kan muta'alik juga berarti. Muta'alaknya? Menurut anda ke alif. Nah, menurut Mas Fulam? Dan adapun alif itu, dianya menjadi tanda bagi nasab di isim yang lima. Di isim-isim yang lima. Nah, Mas Joko, yang mana kira-kira muta'alaknya? Satu paket deh. Adapun alif, tanda nasab. Ya, menjadi tanda bagi nasab di ataupun pada iya ini baru kali oh kayaknya yakin sekali dia ya ya kak lama ya ini seru kayaknya nih. Nah, kalau Mas Gulam yakin juga kali ke oh jadi fil asma'il khamsati merupakan muta'alik bagi an-nasbi. Ya, muta'alik bagi an-nasbi. Jadi yang diterangkan oleh fil asma'il khamsah adalah an-nasbi ya. Itu yang diterangkannya ya. Begitu ya, taib, an-nasab. Iya. Ah, Mas Raihan. Ka'alif ya, berarti sama dengan Mas Joko. Mas Rafli. Alamah ya. Oh ya, tadi udah jawab ya. Mas Dodi. Alif ya. Mas Aji ya, Mas. Ya, alif ya. Mas, iya. Jadi yang benar adalah justru yang banyak kata ini. Ya, yang benar yang banyak ya, yaitu al-alif. Ya, jadi fil asma'il khamsati ya di alif ya. Maksudnya muta'alliknya adalah al-alif. Lebih tepatnya di dhamir mustatir yang ada pada takunu, di mana dhamir mustatirnya kembali kepada al-alif ya. Karena yang terdekatnya itulah yang menjadi muta'alliknya, yang terdekat daripada si muta'alliknya. Jadi muta'alliknya dhamir mustatir yang kembali kepada al-alif. Wallahu a'lam. Ah, silakan. Pengalaman kita terhadap bahasa. Pengalaman kita terhadap bahasa. Contoh misal saya katakan begini. Ya, saya yakin anda tahu ini muta'alliknya yang mana ya. Saya katakan saya di masjid ya. Saya di masjid menutup pintu yang di sebelah kanan. Ya, saya di masjid menutup pintu yang di sebelah kanan. Di masjid itu keterangan untuk saya. Di sebelah kanan keterangan untuk pintu. Iya. Kemudian di pagi hari keterangan untuk iya. Benar. Nah, itu jadi pengalaman kita terhadap bahasa. Di mana di masjid di samping itu keterangan untuk yang mana gitu loh. Nah, itu harus dibiasakan. Kita harus membiasakan diri untuk mencari ataupun untuk mengurai hal tersebut yang dalam bahasa pelajaran kita disebut dengan i'rab. Ya, i'rab ada dua istilah ya. Bisa jadi i'rab itu maksudnya adalah taghyiru awakhiril kalim, bisa juga maksudnya i'rab itu adalah apa? Apa namanya itu? Apa bahasa i'rab? A'raba amma fi nafsi. Ya, saya menjelaskan masing-masing. Ta'rif ya ataupun menerangkan gitu ya, menjelaskan. Nah, itulah. Jadi i'rab itu bisa jadi maksudnya penguraian, bisa jadi yang dimaksud dengan i'rab adalah kita sedang menjelaskan rofaknya, nasabnya atau khafatnya begitu. Jadi misalkan kalau saya tanya, ini apa yang rofaknya? Maka jawaban yang tepat adalah rofak, nasab, khafat atau jazm. Nah, tapi kalau misalkan saya katakan, i'rabkan kalimat ini, maka berarti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, itu dia. Uraian. Ya, diuraikan begitu, dijabarkan. Ya, jadi penjabaran, bisa jadi maksudnya adalah penjabaran, bisa jadi maksudnya adalah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dan seterusnya begitu. Jadi kalau misalkan saya tanya apa yang i'rabnya, maka jawaban yang benar iman tapi pilih rafa, nasab, khafat, jazm. Sementara kalau misalkan saya katakan i'rabkan kalimat ini, berarti maksudnya jabarkan kalimat itu begitu. Nah, demikian. Wallahu alam. Fannal muallifu, kita baca syarahnya. Fannal muallifu bil alif. Nah, di sini Imam Ibnu al-Ajurrum menomor duakan alif sebagai tanda bagi nasab. Jadi Imam Ibnu Al-Ajurum menomor duakan alif. Stannal muallifu bil alif. Kenapa? Kenapa dia nomor duakan si alif? Kenapa enggak yang fathahnya yang di nomor kasrahnya ya? Kenapa enggak kasrahnya yang di nomor duakan? Padahal kan fathah sama kasrah kan sejoli, maksudnya sejoli sama-sama harakat. Sementara alif kan bukan harakat, huruf. Ya alasan beliau, alasan syarhi di sini, li'annal fathata idza usbi'at sarat alifan. Kata beliau, karena fathah itu kalau digelembungkan atau dilengkapi atau kalau disempurnakan itu adalah alif, ya fathah. Misalkan ba, andaikan kita lengkapi itu fathahnya, maksudnya kan jadinya ada alif gitu loh, ya ba ba begitu loh. Nah demikian. Jadi idza usbi'at sarat alifan. Jadi fathah ini kalau disempurnain, kalau dilengkapi, ya niscaya jadilah fathah itu alif. Ya, jadilah fathah itu alif. Memang iya, itu realita ya, fakta. Kita kalau mau ngomongin alif, ya, maka yang pertama sekali muncul adalah fathah. Kan gitu ya. Kalau kita mau ngomongin alif. Kalau kita ngomongin kasrah, maka yang muncul itu adalah kalau kita ngomongin ya mat, maka yang muncul adalah kasrah. I kan gitu. Karena kalau misalkan matnya enggak muncul. Sebaliknya waw mat, ya waw mat itu bisa muncul dengan dhammah u kan gitu. Nah, itulah alasannya kenapa alif dinomorduakan oleh Ibnu Al-Ajurrum sebagai tanda nasab. Wallahu a'lam. Kamatsalan, kata beliau, "Idza qulta ra'aitu Zaidan, fa hadhihi fathah." Kan Zaidan maksudnya, syahidnya Zaidan. "Fa hadhihi fathah, asba'aha Zaidan bil alif." Ya, di mana kata Zaidan, ya, di mana kata Zaidan itu melengkapi, maksudnya alif yang ada di Zaidan, ya, kata Zaidan melengkapi fathah dengan alif, ya. Nah demikian. Jadi nggak mungkin pula Zaidan ditulisnya waw atau Zaidan ditulisnya ya, begitu loh. Ya, jadinya kalau Zaidan ditulisnya ya Zaidai gitu ya, Zaidai jadinya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Ya, walau saya sendiri korelasi ini kurang begitu setuju ya, korelasi yang diterangkan oleh Syarih di sini. Alasan kenapa fathah itu idza usbi'at sarat alifan. Alasan ini saya sepakat ya. Li'annal fathata idza usbi'at sarat alifan. Namun contohnya itu ya, dengan kasus itu menurut saya kurang berkorelasi gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi bisa jadi ya, atau saya yang salah ya. Coba dikoreksi aja nanti. Walihada sanna bil alif. Nah, oleh alasan ini, oleh karena penjelasan yang kita jelaskan tadi inilah, makanya mu'alif menomorduakan alif. Gitu. Ya, mu'alif menomorduakan alif. Wal alifu takunu alamata nasbil asma'il khamsati wahi abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Dan alif menjadi tanda bagi nasab, ya, itu pada isim-isim yang lima, dan isim-isim yang lima itu ialah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhumalin. Enggak lebih dari ini. Enggak lebih dari ini. Jadi ukhtuka itu enggak. Bukan asmaul khamsah. Oh, tapi maknanya sama. Ya, masa bodoh sama maknanya sama gitu ya. Karena memang pembahasan kita bukan di situ ya. Pembahasan kita di lafaznya. Ya, makanya disebut dengan asmaul khamsah. Kenapa digelari dengan asmaul khamsah? Ya karena memang cuma lima itu lafaznya. Enggak lebih dari itu. Ya itu cuma abuka. Jadi ummuka asmaul khamsah ya bukan. Tapi kan itu kan lawannya tuh sepasang gitu ya. Enggak mau sepasang kayak mau apa kayak sama-sama orang tua kayak kan gitu ya. Mamanya. Nah demikian. Jadi ummuka bukan asmaul khamsah. Hanya abuka, hanya akhuka, hanya hamuka, hanya fuka. Ya. Nah begitu. Jadi anfuka ya bukan asmaul khamsah. Hanya dhu malin, dhat bukan asmaul khamsah. Walau kita tahu dhat merupakan mu'annasnya dhu. Ya. Tapi dhat ya bukan asmaul khamsah. Nah demikian. Intinya yang asmaul khamsah hanya dhu. Nah begitu. Wallahu a'lam. Iya, ya iyalah. Maksud saya dhat. Dhatun. Ya. Dhatun merupakan mu'annasnya dhu. Nah dhatun apakah asmaul khamsah? Bukan. Karena asmaul khamsah lafaznya cuma lima ini. Nah begitu. Wa mata takul mansubatan bil alif. Dan kapan asmaul khamsah ini dinasabkan dengan alif? Al-jawab, idza tawaffarat fiha syurutur raf'i bil wawi. Tentunya kelima lafaz ini bisa dinasabkan dengan alif apabila terpenuhi syarat-syarat ketika dia dirafakkan dengan waw. Nah, syarat-syarat ketika dia dirafakkan dengan waw itu sudah kita bahas. Wa syurutur raf'i bil waw sittah. Oh, di sini beliau utarakan lagi ya. Dan syarat dia itu bisa dirafakkan dengan waw, maksudnya asmaul khamsah atau kelima lafaz tadi bisa dirafakkan dengan waw, syaratnya ada 6 kata beliau. Nah, saat syarat ini terpenuhi, maka bolehlah dia dinasabkan dengan fathah. Pokoknya selama dia bisa dinasabkan dengan waw, selama dia bisa dirafakkan dengan waw, maka dia pun bisa dinasabkan dengan fathah. Tapi kalau dia tidak bisa dirafakkan dengan waw, maka dia tidak bisa dinasabkan dengan alif. Kok salah tadi saya bahasanya? Fathah pula tadi saya bilang ya. Ya seharusnya alif ya. Jadi selama dia bisa dirafakkan dengan waw, maka dia bisa dinasabkan dengan alif. Dan kalau dia tidak bisa dirafakkan dengan waw, maka dia tidak bisa dinasabkan dengan alif. Jadi artinya syarat pada rafa itu menjadi syarat pula pada nasab. Dan syaratnya ada 6, an takuna mufradatan. Lafaz-lafaz yang 5 itu mesti berupa bentuk mufrad. Enggak boleh bentuk musanna dan enggak boleh bentuk jamaknya. Jadi lafaz-lafaz tersebut yaitu abun, akhun, hamun, famun dan dzu itu lafaznya mesti bentuk mufrad. Kemudian mukabbarah, jangan yang musaghgharah. Ya, maksud saya tasghir ya, isim tasghir. Mungkin kita pernah dengar istilah isim tasghir seperti kitabun itu mukabbarah, kutayyib itu musaghgharah. Iya, itu namanya musaghgharah. Nah, jadi abun jangan pula dimusaghgharah menjadi ubayyun ya. Ubayyun jadinya. Seharusnya kan abawun jadi ubayyun. Iya, ubayyun benar ya, ubayyun. Nah, jadi jangan pula kita musaghgharahkan ubayyun. Kemudian mana tadi? Enggak, syarat berikutnya mudhafatan. Iya, mudhafatan li ghairi ya il mutakallim. Kemudian syarat berikutnya di sebagai mudhaf dengan catatan li ghairi ya il mutakallim. Iya, sebagai mudhaf dengan catatan li ghairi ya il mutakallim. Kecuali kepada ya mutakallim. Jadi kalau misalkan dia bukan mudhaf, maka tidak bisa dirafakkan dengan waw dan dinasabkan dengan alif. Kalau dia sebagai mudhaf tapi mudhafun ilaihi ya'ul mutakallim, maka juga tidak bisa dirafakkan dengan waw dan dinasabkan dengan alif. Kemudian yang kelima, satu, dua, tiga, yang keempat ya. Nah, tadi enam kan? Satu, dua, tiga, yang keempat ya, yang keempat. Nah yang keempat, wa antakuna. Oh, enggak, benar. Ini yang keempat sekaligus lima ya. Mudhafatan li ghairi ya al-mutakallim ini yang satu, dua, tiga, empat. Ya, maksudnya mudhafatan li ghairi ya al-mutakallim tiga sekaligus empat. Nah, ini yang kelima. Wa antakuna fu khaliyatan minal mim. Ini yang kelima. Jadi mudhafatan li ghairi ya al-mutakallim ini tiga sekaligus empat. Yang ketiga dan yang keempat. Wa antakuna fu khaliyatan minal mim. Ini yang kelima. Dan untuk famun, ya, untuk yang famun itu mesti dibuang mimnya ataupun dikosongkan dari mimnya. Nah, kalau kita ngegunain mimnya misalkan famuka, maka tidak dirafa'kan dengan waw dan tidak pula dinasabkan dengan alif. Jadi kalau kita mau menjadikannya sebagai asmaul khamsah, mimnya harus khalin. Ya, mimnya harus khaliyah, harus enggak ada. Jadi fuka, faka. Jadi kalau famuka, ya famuka, jangan pula famuka, famaka, ya demikian. Jadi famuka, kalau misalkan mimnya kita pakai. Nah kalau kita mau menjadikannya sebagai asmaul khamsah, buang mimnya. Maka barulah fuka, faka. Nah demikian. Jelas untuk ini? Ya. Wa antakuna yang terakhir, ya syarat yang keenam. Wa antakuna dhu bima'na sahib. Dan dhu-nya mesti bermakna sahib. Karena nanti di sana ada dhu yang bermakna bukan sahib. Nah idhan, idha tammat syurutu raf'il asma'il khamsati bilwawi wajaba antunsaba bil alifi. Jadi, kalau ataupun tatkala terpenuhi syarat-syarat rafa'nya asma'ul khamsah dengan waw, maka wajib pula dia dinasabkan dengan alif. Begitu. Justru wajib begitu ya. Nah demikian. Fataqulu mathalan akramtu abaka. Ya, maka contohnya ya misal perkataanmu akramtu abaka. Akramtu fi'lun wa fa'il. Aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathati. Li'annahu minal asma'il khamsati wa aba mudhafun wal kaf mudhafun ila aba. Nah kita bisa lihat abaka terpenuhi semua syurutnya. Idzan 'arafna al-ana anna al-asma' al-khamsata turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi. Jadi ya, dari sini ataupun sekarang jadinya kita tahu bahwa asmaul khamsah itu dirafakan dengan waw dan dinasabkan dengan alif. Apa itu asmaul khamsah? Ya, yang lima lafaz itu. Taqulu sa'altu dha malin, sa'altu fi'lun wa fa'il, dha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati. Malin mudhafun ila dha, law qala qa'il, kalau ada orang yang berkata ra'aitu dhu malin fahadha khata'un li'annahu yunsabu bil-alif, dan karena memang harusnya dia di situ mansub. Adapun apa alasannya nasab itu nanti akan kita bahas. Tapi sebenarnya kita sudah tahu ya kalau ini dia nasab karena sebagai maf'ulun bih. Qala ta'ala inna lahu aban syaikhan. Aban laysat mudhafatan. Fala tu'rab i'rab al-asma'il khamsah. Maka jangan pula dia i'rab sebagaimana kita mengi'rab asma'ul khamsah. Idzan al-asma'ul khamsah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi. Ya, dia ulangi lagi biar semakin ingat gitu ya. Al-asma'ul khamsah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi. Wallahu a'lam bis-shawab wa billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.